Jadi Anda mesti bedakan. Di Quran itu ada orang yang berusaha untuk ikhlas, ada orang yang sudah diikhlaskan. Itu berbeda. Orang yang berusaha ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Ya, mukhlis. Jamaknya mukhlisin. Ya. Bisa juga mukhlisun. Ya, jadi kalau pakai rafa, pakai wawu mukhlisun atau nasr pakai ya mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahu din. Ya. Itu mukhlis, orang yang berusaha ikhlas. Jadi saat kita diperintahkan ibadah oleh Allah, Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Dzalil. Perintah ibadah saat diperintahkan, masya Allah, kata Allah usahakan ikhlas sesuai kemampuan kita. Jadi kita berusaha saja sudah ada pahalanya. Antum berusaha datang ke sini ikhlas, tinggalkan riya, tinggalkan segala bentuk motif yang lain. Jadi berusaha saja ada pahalanya. Nah kalau antum sudah berusaha enak nyaman, tidak ada motif yang lain pun sudah datang. Ya. Kadang-kadang maaf ya. Ada orang mau taklim misalnya mesti disupport dulu tuh. Ada makannya enggak? Ada. Oh, datang. Siapa ustadznya? Si fulan datang, ya. Masya Allah, itu support, itu mukhlis, masih usaha. Tapi enggak ada makanan pun masih bertanya, ada taklim enggak? Nah, itu sudah lain. Maka turun Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-40. Di ada orang-orang yang kata setan sendiri, kata iblis sendiri, itu sulit untuk ditembus. Dia menggoda tapi susah sampai. Itu mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Ya Allah, saya akan berusaha goda itu hamba-hambamu. Ya. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi di surat Al-Hijr ini menarik. Al-Hijr ini kan benteng. Ya. Al-Hijr itu benteng. Ya. Jadi kalau kita bawa batu, batunya disebut dengan hajar. Kalau batunya sudah disusun-susun, ya, jadi satu sekat, satu pagar, benteng, berubah menjadi hijr. Kalau sudah berbentuk ruangan, jadi hujrah. Ini mana, sebentar ya, sambil kita tunggu dulu sebelum masuk ke sini. Al-Baqarah 127. Quran Surah 2, ayat 127. Ka'bah sudah dibangun. Sudah ada sebelumnya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bibakkata mubarak. Kata Quran, sebentar ya, saya belum ke Al-Baqarahnya. Kata Quran, rumah pertama yang dibangun itu Ka'bah. Di Adam saat diturunkan Ka'bah sudah ada. Oke? Pada masa Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, tersapu ya, atasnya hilang. Tinggal pondasinya. Ya, tinggal pondasinya. Pondasi kalau satu sisi dalam bahasa Arab disebut dengan qa'idah. Kalau banyak bukan cuma satu sisi, ya. Misal lebih dari satu, dua, ya, tiga, empat, dijamakkan dari qa'idah menjadi qawa'id. Qawa'id. Pelan-pelan. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali oleh Allah, kamu punya tugas, datanglah ke Mekah, tinggikan tuh, ya, tinggikan kembali pondasi Ka'bah yang pernah hancur kena banjir. Ya. Maka diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun ini, meninggikan kembali. Turun ayat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika kami ingatlah, dia kami mintakan Ibrahim, bahasanya meninggikan, bukan membangun. Ya. Kalau membangun, bana yabni. Quran bisa berkata, wa ir yabni Ibrahimul qawaid. Ini bagus, ini menunjukkan Quran itu bukan karya manusia. Mas, hati-hati ya. Ini sudah firman Allah ini. Kalau bahasa manusia akan beda. Ya. Kalau bahasa manusia, enggak akan kelihatan kondasinya. Ya. Pasti bahasanya, kalau rekayasa Nabi Muhammad, pasti yabni itu, bangun. Tapi karena datang dari Allah yang sudah nanamkan pondasinya, tugas Ibrahim meninggikan pondasi. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan ya, pondasi Ka'bah ini. Dijamakkan karena bukan satu pondasi. Dan empat, ya, kubus itu kan. Baik, perhatikan. kakinya dilangkahkan pertama kali. Saat melangkahkan kaki memulai sesuatu, pijakan pertama disebut dengan maqam. Ya. Saya memulai sesuatu, ya. Kemudian kita pijakkan ini untuk mengangkat diri kita, untuk mulai menaikkan itu maqam namanya. Ya. Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Ibrahim mulai berpijak di sini, ingin meninggikan bangunan. Misal saya ilustrasikan di sini, ya. Ya. Sini. Ingin mulai meninggikan, dipijak ini, tak, jadi maqam. Sampai sekarang diabadikan kan maqam Ibrahim. Lihat sini. Ketika Ibrahim sudah mulai mau membangun, tiba-tiba dari sudut yang lain datang anaknya, Ismail alaihi salam. Ismail datang dari sudut yang lain. Perhatikan ya, saya ingin terangkan ilmu balaghah. Jadi ada takdim wa ta'khir. Ada diawalkan, ada diakhirkan. Bisa Allah mengatakan begini di luar Quran, ya. Wa idh yarfa' Ibrahim wa Ismailul qawahid. Ibrahim disandingkan dengan Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid. Tapi yang unik Ismailnya diakhirkan di sini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid wa Ismail. Pertanyaannya kenapa Ismail diakhirkan? Allah bisa mengatakan dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, kenapa Ismail diakhirkan? Ini kalau disatukan dalam satu yang sama, satu urutan yang sama, ini artinya porsi pekerjaannya sama. Ya. Tapi kalau seseorang diakhirkan dalam satu pekerjaan, itu artinya cuma bantu saja. Allah. Jadi ketika beliau mau membangun, Ismail yang masih kecil itu, ya, 4 tahun, 5 tahun belum balik itu, belum melihat ayahnya. Allah, ayah saya sedang kerja, ingin rasanya bantu. Merasakan beban ayahnya. Jadi satu saat kita belajar fikih keluarga, kenapa Ismail bisa seperti itu. Ada urutannya semua di Quran. Ada, nanti satu saat kita terangkan, ya. Poinnya, datang Ismail bawa batu. Tadi batu dalam bahasa apa? Hajar. Hajar. Datang bawa batu, disusun-susun sampai jadi semacam skat benteng, ya. Disusun di sini, ya. Asalnya ini Ka'bah batasnya ini. Ya, batasnya ini asalnya. Jadi saya terangkan dulu, disusun ya dari sisi sini. Ketika sudah membentuk sekat, berubah dari hajar menjadi hijr. Ya, di hajar batu kalau sudah disusun ya, membentuk satu bentuk ya, atau seperti benteng, berubah menjadi hijr. Hijr, masya Allah. Kalau sudah berbentuk jadi satu ruangan, misal ruangan khusus tertentu, berubah dari jadi hujrah. Hujrah, makanya hujrah diartikan kamar, padahal asalnya ruangan yang sudah terbentuk. Ya. Masya Allah, tadi kami ke Heritage itu lihat dia, ya. Ada rumah batu, ya. Nah, itu sudah hujrah. Ya. Antum harus banyak bersyukurlah kita semua pada Allah itu. Ya. Abu Dhabi untuk bikin pulau keluar biaya luar biasa itu. Kita sudah dikasih 13.744 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Masya Allah, kalau belum bersyukur juga dirawat dengan baik, itu luar biasa. Jadi kami lihat-lihat. Teruskan. Jadi hijr. Hijr itu kenapa disebut dengan benteng asalnya? Karena mirip kan seperti benteng, kalau antum kesana ya. Lihat ya. Orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah, maka diberikan benteng di sekitar hatinya supaya setan tidak tembus menggodanya. Maka diturunkan surah ke-15 disebut Al-Hijr. Benteng. Intinya ada di ayat ke-40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlis. Ada orang yang sulit digoda oleh setan, itu mukhlas, bukan mukhlis. Tapi harus latihan dulu. Bedanya kalau orang, misalnya, maaf, kalau orang mukhlis itu masih berusaha, ya, dipanggil salat subuh misal jam 5 lewat 19. Misal, ya. Dipanggil jam 5.19, awal-awal bangun 5.19, biasa. Ya. Besok-besok bangun jam 5, besok-besok 4.30, masih mukhlis. Terlambat sholat fardu pun perasaan biasa saja. Tapi kalau orang mukhlas, jangankan sholat fardu, ketinggalan yang sunnah sudah gelisah hatinya. Ya Allah, kok bisa saya nggak tahajud? Bisa saya nggak puasa, itu mukhlas. Siap. Yang bermasalah ini yang persoalan, dipanggil 5.19 baru bangun 9.15 ini pun belum kepikiran sholat, ini persoalan serius. Karena itu, mari kita ikhlaskan hati kita. Semoga dengan mengikhlaskan hati kita diberikan kemudahan oleh Allah dan setan gak banyak ganggu. Ya, baik.